Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Yang pertama dan yang utama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat tersebut. Dari nikmat yang paling besar, nikmatul Islam wal iman, nikmat menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang beragama Islam, ini nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang harus kita syukuri. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, semuanya adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang wajib kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, lazidannakum, benar-benar aku akan nambah, aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Ketika kita mensyukuri nikmat Islam dengan cara mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkannya, serta mendakwakannya, maka Allah tambah nikmat Islam tersebut. Yani semakin kokoh keislaman kita, keimanan kita. Ini yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kalian semuanya dengan kebaikan, terutama kepada Kepala Desa Setawangi dan juga pengurus TKM Al-Furqan dan juga jamaah yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ibadah dari tadi sholat maghrib, zikir, ba'diyah, dan sekarang ibadah thalabul ilmi. Kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentu kita mengetahui bahwasannya kita hidup di dunia itu, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk bersenda gurau atau sekedar makan, minum, melampiaskan syahwatnya atau yang sejenisnya, tidak. Tetapi kita hidup di sini, di dunia ini, kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan diciptakannya manusia di dunia adalah li'ibadatillahi wahdah, untuk beribadah kepada Allah semata. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya yang insyaallah kita sering mendengarnya, surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan kita hidup di dunia. Mungkin kita bertanya, apa pengertian ibadah? Apakah ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat, atau yang sejenisnya? Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita pengertian atau arti ibadah. Kesimpulannya, yang namanya ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah adalah suatu nama, suatu istilah, suatu ungkapan yang mencakup segala hal, segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan, baik yang nampak, yang kelihatan oleh kita, maupun yang batin, yang tidak nampak. Ini pengertian ibadah. Setelah kita mengetahui dan mendengar definisi atau pengertian ibadah, maka kita memahami ibadah itu sangat luas. Bukan hanya sholat, zakat, dan yang sejenisnya. Tetapi intinya, ibadah adalah apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, amalan, yang kelihatan maupun yang tidak. Yang penting itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka kita katakan itulah ibadah. Sebagaimana kita tersenyum ketika bertemu dengan saudara kita, itu ibadah. Kenapa? Dicintai oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwasanya senyum kita kepada saudara kita sedekah. Termasuk sedekah, termasuk perbuatan yang baik. Ini berarti ibadah karena dianjurkan di dalam syariat, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, ada gangguan di jalan, misalkan duri atau kulit pisang tergeletak di jalan raya atau di teras masjid. Kalau dibiarkan bahaya, bisa membuat orang jatuh terpleset. Kita singkirkan. Kita ambil dan kita tempatkan atau kita buang di sampah, tempat sampah. Maka itu juga bagian dari ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa imatatul adza 'anil thariq wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Iman itu bercabang-cabang. Ada 79 cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya, yang paling minimnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik gangguan yang di bawah maupun yang di atas ranting-ranting pepohonan kita singkirkan, itu termasuk bagian dari iman dan itulah ibadah, bagian dari ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita mengetahui suatu amalan, suatu ucapan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah dengan ilmu, dengan mengetahui dalilnya, landasannya, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Ilmu adalah modal dasar dalam ibadah, seluruh ibadah. Kita tidak mungkin bisa beribadah kecuali setelah mengilmuinya. Contohnya sederhana, wudu, abdas, sholat. Kalau kita nggak tahu, nggak pernah belajar, tidak mungkin kita bisa berwudu dengan benar atau sholat dengan benar. Berarti harus apa? Belajar. Tanya bagaimana wudu yang benar yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dengan ilmu, dengan dipelajari dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka baru kita mengetahui, oh seperti ini tata cara atau praktek berwudu. Dimulai dari membasuh kedua telapak tangan, terus sampai membasuh kedua kaki. Sampai mana? Sampai mata kaki. Kalau kita nggak tahu ilmunya, dan ini sering kita lihat sebagian muslimin, ketika berwudu, di saat membasuh kedua kakinya, tidak sempurna. Sekedar mengguyurkan air dari ujung jari kakinya ke belakang. Kalau kita perhatikan, ada bagian belakang yang nggak kena. Bagian tumit. Nggak kena air, nggak kesirah. Nah ini berarti apa? Tidak sempurna, bahkan tidak sah wudunya. Kenapa bisa terjadi? Orang berwudu seperti ini karena tidak mempelajari dengan baik, dengan sempurna. Sekedar dia mengetahui secara global, wudu itu begini, begini, begini, sampai terakhir mencuci kaki. Dia nggak tahu sampai sampai mana. Yang penting dia sekedar mencuci kakinya. Nah, kalau sekedar pengetahuan umum, sekedar melihat orang tuanya berwudu, belum cukup. Kenapa? Karena bisa jadi dia nggak benar tata cara wudunya, sehingga harus benar-benar mempelajarinya dari dalil yang ada, Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula ketika sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam menyatakan, la sholata liman la nasaba anfahu. Tidak ada sholat bagi siapa saja, bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya kemana? Ke lantai. Kita lihat juga sebagian muslimin ketika sujud sekedar menempelkan dahinya, tapi hidungnya menganggang, apa? Mengangkat, ya, terbang, tidak nempel di tempat sujud, di sajadah atau di lantai. La sholata, kata Nabi, tidak ada sholat. Artinya apa? Tidak sah. Waduh, bahaya. Ya, bahaya memang. Nah, inilah pentingnya ilmu. Pentingnya kita belajar. Sholat adalah tiang agama. Orang yang sholat yang baik, faqad najaha wa aflaha, kata Kanjeng Nabi. Siapa saja yang sholat yang baik, dia telah sukses, telah beruntung. Tapi kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira, dia telah gagal dan rugi. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab, ditanya di hari kiamat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah dia akan sukses, yang lainnya akan bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, asal sholat, maka sangat dikhawatirkan amalan-amalan yang lainnya juga akan jelek karena sholatnya jelek. Dan sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mencari ilmu ini. Kata beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, yakni ilmu agama, mempelajari ilmu syariat Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Masuk padanya muslimah. Sehingga kita yang menjadi seorang muslim dan muslimah terkena hadis ini, terkena kewajiban mempelajari ilmu. Dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa memahami, mengetahui bagaimana melaksanakan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping ketika kita beribadah harus ikhlas. Tadi sudah dijelaskan, ilmu adalah syarat modal utama bagi sah tidaknya amalan atau ibadah. Benar tidaknya ibadah tergantung ilmu yang kita miliki. Telah disebutkan tadi contoh-contohnya, wudu dan sholat. Ketika ilmu tentang wudu dan sholat tidak benar, bisa jadi sholat dan wudunya tidak sah. Dan syarat yang berikutnya, ini yang pertama sebenarnya, ikhlas. Harus mencari ridha Allah. Ketika menjalankan ibadah, dia niatkan dalam rangka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan negeri akhirat, pahala dari Allah. Bukan mengharapkan pujian manusia. Bukan pula mengharapkan sanjungan atau mengharapkan dunia, harta benda, tidak. Semata-mata dia beribadah ingin mengharapkan pahala di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, yang insyaallah kita sudah menghafalnya, ayat yang kelima, Allah menjelaskan masalah keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, dalam keadaan lurus di dalam menjalankan agama tersebut. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Maka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama, ketaatan untuknya semata. Dan sekian dalil dari Al-Quran yang menjelaskan kepada kita wajibnya ikhlas ketika beribadah. Ikhlas adalah ketika beribadah semata-mata mengharapkan wajah Allah. Bukan ingin dunia, sanjungan, ataupun yang sejenisnya. Dalam hadis yang insyaallah sering kita mendengarnya, hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Artinya sah tidaknya suatu amalan, suatu ibadah, diterima tidaknya suatu ibadah tergantung niat orang yang melakukannya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, baru ibadahnya diterima. Tetapi sebaliknya, kalau niatnya tidak ikhlas, ingin dunia, ingin pujian, ingin sanjungan, dan yang sejenisnya, maka tidak akan diterima. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya pahala, akan mendapatkan di akhirat surga. Tapi kalau dia niatnya dunia, ya bisa jadi dia dapat dunia, harta benda, atau dia ingin pujian, bisa jadi dia akan dipuji. Tapi itu saja yang dia dapatkan. Sekedar di dunia, di akhirat tidak mendapatkan pahala sedikit. Ini syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas. Ketika beribadah, niatkan ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas, dia adalah orang yang istiqomah. Yaitu beribadah dengan semangat, dengan pantang mundur. Artinya ada yang memuji ataupun tidak ada. ada yang mencela maupun tidak, tetap dia beribadah. Contohnya apa? Sholat berjamaah. Mungkin ada orang yang mengejek dia, sok alim, santri, sholatnya di masjid, di rumah saja. Dia tidak terpengaruh. Tidak menggubris omongan orang, tetap dia sholat. Sholat berjamaah di masjid. Baik dipuji maupun dicela, tidak ada perubahan. Yani dia tidak menjadi semakin semangat kalau dipuji. Tidak. Silakan orang memuji. Saya tidak butuh pujian. Tetap saya akan sholat di masjid. Akan beribadah. Dan kemudian sebaliknya. Kalau ada yang mencela dia. Dia tidak akan kendor semangatnya. Tetap dia semangat sholat berjamaah di masjid. Walaupun banyak gangguan. Banyak yang mencela. Ini insya Allah gambaran. Salah satu ciri orang yang ikhlas ketika beribadah. Contoh yang lainnya adalah orang yang bertugas atau dia punya niatan membersihkan masjid. Atau ada kegiatan hari Jumat misalkan, Jumat pagi. Diumumkan bagi seluruh jamaah masjid ini, Al-Furqan misalkan. Ada kegiatan bersih-bersih masjid. Diharapkan datang jam 6 atau jam 7. Persiapan buat sholat Jumat. Misalkan gak ada yang datang, cuma dia saja. Maka kalau dia ikhlas, bismillah, dia akan kerja sendiri. Semampunya, semaksimal mungkin. Dia tidak akan marah, kamu kemana? Kamu ini kok sudah di apa? Kasih pengumuman gak datang. Saya sendirian nih kerjanya. Jangan. Jangan seperti itu. Khawatir gak ikhlas. Sudah, bismillah. Walaupun kalian datang, dia kerjakan semampu dia. Walaupun mungkin waktunya agak lama. Kenapa sendirian? Tidak masalah. Berarti insya Allah pahalanya diborong ya. Sama orang ini, satu orang ini. Nah, dia ikhlas berarti insya Allah. Kalau dia tidak marah-marah. Ketika apa? Yang datang sedikit atau sendirian. Begitu. Ketika yang datang banyak kan, alhamdulillah berarti sama-sama kita dapatkan pahala begitu. Ketika sendirian, bismillah dia tetap bekerja, kerja bakti, tidak terpengaruh dengan kondisi lingkungan atau sekitarnya. Nanti insya Allah kalau dia ikhlas, Allah akan berkahi amalannya. Orang akan menilai, masya Allah, Bapak Anu sendirian tetap kerja, masya Allah ya, kita jadi malu nih. Nah, yang lain jadi apa? Tertarik, terpacu semangatnya. Nah ini barokah dan ikhlas, insya Allah. Akan menjadi contoh bagi yang lain. Makanya perlu kita meningkatkan dan memperbaiki kualitas keikhlasan kita. Ini syarat yang pertama dari diterimanya ibadah. Syarat yang kedua tadi. Harus dengan ilmu. Dengan kata lain, ada contohnya. Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap ibadah apa saja. Wudu, sholat, zakat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, dan yang lainnya harus ada dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Atau dengan kata lain, harus ada contohnya dari Nabi kita. Apakah Nabi kita telah mencontohkan atau tidak? Apakah Nabi kita telah mengajarkan sholat yang seperti ini, tata caranya atau tidak? Karena kalau kita beribadah semau kita, sesuai dengan perasaan kita atau sesuai dengan akal kita, menurut saya bagusnya sholat itu begini, menurut saya bagusnya kalau Ramadan itu sholat dulu 10 menit sebelum maghrib, baru pas maghrib kita makan. Ada tidak? Ya mungkin ada ya. Sebagian orang karena ingin cepat-cepat buka, dia sholat maghribnya sebelum waktunya. Misalkan sholat maghrib jam 5 lewat 40 menit. Sekarang kan jadwalnya seperti itu ya. Jam 5 lewat 40 menit kurang lebih. Nah dia punya inisiatif. Nah, biar kita cepat buka dan sholatnya tidak terganggu, kita sholat dulu. Jam berapa? Jam 5:30. Azan, sholat, selesai jam 5:40. Baru dia buka. Ini bagaimana? Ini tidak sah sholatnya kalau ada yang seperti itu. Walaupun niatannya baik. Kenapa? Biar bukanya pas, biar semangat, biar lebih cepat. Ini kan sekedar logika. Agama Islam tidak dengan logika, tidak dengan akal, tapi dengan ilmu, dengan dalil. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jelas ayatnya. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya yang tertentu bagi kaum mukminin. Maghrib jelas. Kapan? Ketika matahari tenggelam. Orang yang ahli falak, ya, astronomi telah mengecek ternyata kurang lebih hari ini maghribnya jam 17.40. Insya Allah itu secara umum hampir sama. Ini tidak akan meleset jauh. Insya Allah tepat. Gitu. Jadi kalau kita misalkan sulit, tidak bisa melihat matahari tenggelam, lihat saja jadwal. Tapi jamnya harus jam yang pas. Jangan jam yang ngaret, terlambat. Jangan jam yang terlalu cepat. Nggak boleh. Nanti kenapa? Nggak pas. Harus tepat waktu. Nah ini, ketika kita beribadah seenaknya, semaunya, sesuai dengan akal saja atau perasaan, maka tidak akan diterima. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa saja yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini, yakni dalam urusan agama Islam, yang bukan bagian dari agama Islam, maka perkara yang diada-adakan tersebut tertolak. Tadi contohnya, sholat maghrib sebelum waktunya. Tidak akan diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan perintah Rasul. Tidak sesuai dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut tertolak. Maka para ulama menyebutkan hadis ini merupakan mizan al-a'mal az-zahirah, timbangan bagi amalan-amalan yang nampak. Yani kalau kita ingin tahu amalan bapak anu, ibu anu, ibu fulan, bapak fulan diterima apa tidak, benar apa tidak, lihat apakah sesuai dengan contoh Nabi atau tidak. Karena Nabi telah mengatakan tadi, yang beramal dengan suatu amalan tidak ada perintah kami padanya, amalan tersebut tertolak. Ini berarti merupakan timbangan, barometer, ukuran bagi amalan-amalan yang nampak. Adapun ukuran, timbangan, barometer bagi amalan-amalan batin, hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Bagaimana si fulan, si A, si B, si C diterima tidak amalannya? Lihat bagaimana batinnya. Kalau ikhlas, akan diterima. Kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima. Ini dua syarat yang harus dimiliki oleh setiap muslim ketika beribadah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ada dalilnya. Ada contohnya dari Kanjeng Nabi. Ada yakni perintah dari Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, kita hendaknya jangan sungkan-sungkan untuk mengoreksi kembali atau melihat kembali amalan kita selama ini. Dari sholatnya, gerakan sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya, atau gerakan wudhunya. Coba kita pelajari kembali. Barangkali ada yang kurang atau ada yang terlewat. Baik rukunnya maupun wajibnya atau sunnahnya. Kita cari buku-buku yang terpercaya. Buku-buku yang menyebutkan hadis-hadisnya dengan diterangkan sanadnya sahih. Nah, itu insyaallah salah satu ciri buku yang valid, terpercaya. Ketika disebutkan hadis ini Bukhari Muslim atau hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh ulama ahli hadis seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah contohnya. Berarti masyaallah ini buku yang apa bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cari buku-buku yang seperti itu. Kita pelajari atau kita hadiri majelis yang seperti ini yang dibahas padanya Quran dan sunnah. Sunnah yang sahihah dengan pemahaman as-salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Atau kita bertanya kepada ustaz, kiai yang mereka memang mempunyai ilmu tentang agama Islam, tentang syariat Islam. Ini sebagai mukadimah tentang pentingnya kita beribadah di atas ilmu atau memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sisa sedikit waktu, insyaallah kita akan membahas satu kitab yang berisi tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan yang merupakan perkara yang dasar, pondasi. Jadi syariat Islam itu ada yang sifatnya pondasi, ada yang sifatnya tiang, bangunan, atap. Sedangkan pondasinya itu akidah, tauhid yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari yang lainnya. Atau boleh kita pelajari semuanya, tapi porsi mempelajari akidah tauhid harus lebih banyak. Kenapa? Ini sebagai pondasi. Kalau pondasinya rapuh, maka bangunan sebesar apapun, sekuat apapun, kalau dibangun di atas pondasi yang asal-asalan, tidak dikeduk setengah meter atau setengah meter, langsung pasang batu, cuma dikorek sedikit, pasang pondasi, itu bagaimana? Labil, ada angin, ada geluduk, langsung goyang rumahnya. Bisa. Bagaimana? Runtuh rumahnya. Kenapa? Pondasinya asal-asalan. Nah, ini gambaran orang yang akidahnya tidak kuat, tidak sempurna, dia bisa hancur amalannya. Walaupun mungkin dia rajin puasa, sholat, sedekah, baca Quran, tapi ketika akidahnya tidak mantap, bisa goyang. Contohnya bagaimana akidah yang tidak mantap? Contohnya dia datang kemana? Ke paranormal, ke dukun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan man ata'arrafan au kahinan. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal atau dukun paranormal bahasa kita, fasa'alahu an syai'in, dan bertanya sesuatu, bagaimana bapak tombah mungkin ya dipanggilnya, orang saya hilang, gimana ya motor saya hilang, tanya, lantuk balahu arba'ina laylah, lantuk balahu salatun arba'ina laylah, sholatnya selama 40 malam tidak diterima dengan sekedar bertanya. Satu pertanyaan saja. Kepada siapa? Kepada paranormal. Menjadikan sholatnya selama 40 malam tidak diterima. Masya Allah. Sampai-sampai sholat tidak diterima. Ya mungkin masih mending. Ada yang lebih keras lagi ancamannya. Kalau dia datang ke dukun paranormal membenarkan apa yang diucapkan, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima umzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada orang yang datang ke paranormal bertanya sesuatu kemudian dia membenarkan, masya Allah ini memang tahu perkara yang gaib, hebat ini, ngerti tentang gimana barang yang hilang, tentang nasib orang, bagaimana nanti keadaan si fulan. Dia meyakini dukun ini tahu perkara yang gaib, maka katakan yang Nabi, dia telah kufur. Amin, kufur, kafir. Kepada siapa? Kepada ajaran yang telah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi akidahnya rapuh, tidak dipelajari lagi, tidak digali lagi, tidak bertanya, tidak dibaca tentang tauhid bagaimana. Ya penting dia ibadah semangat bagus, cuma ketika pondasinya rapuh akhirnya runtuh ibadah yang banyak dan besar tersebut. Makanya insyaallah kita sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa selesai pembahasan kitab tentang masalah akidah. Yani kitab Salasatul Usul. Tiga landasan utama. Apa itu? Maksudnya tentang mengetahui tentang Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, mengetahui, mengenal tentang dinul Islam, ma'rifatu dinul Islam. Yang ketiga, ma'rifatu an-nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengenal tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan salasatul usul. Tiga hal yang pokok, yang mendasar. Kenapa? Karena tiga perkara inilah yang nanti akan ditanya di alam kubur. Ketika seorang hamba diantarkan oleh kerabatnya ke alam, ke mana, ke pekuburan, dikubur, didatangi oleh siapa? Malaikat mungkar dan nakir. Waduh, malaikatnya mungkar ya. Kenapa dikatakan mungkar? Kok ada yang mungkar? Nakir. Maksudnya mungkar itu tidak dikenal. Mungkarun itu artinya secara bahasa sesuatu yang aneh, yang baru dilihat, baru dikenal. Seorang muslim yang dikubur, dia baru melihat, "Pur, siapa ini malaikat baru datang?" Baru dikenal kan? Nah, itulah disebut dengan mungkar. Tidak dikenal atau baru dikenal. Bukan mungkar artinya maksiat ya, atau dosa, bukan. Ya, mungkar ada dua pengertian. Mungkar secara bahasa artinya yang tidak dikenal. Maksiat juga secara bahasa tidak dikenal dalam syariat. Kan? Syariat tidak menganjurkan, tidak memerintahkan kita mengerjakan. Itu namanya mungkar. Ya, harus diapa? Dilarang, dicegah. Demikian pula mungkar secara bahasa, sesuatu yang tidak diketahui atau dikenal sebelumnya. Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, marrabbuka, siapa Rabbmu? Wama dinuka, apa agamamu? Waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Mungkin kita akan mengatakan, ah gampang, pertanyaan paling mudah itu, anak TK SD pun mampu menjawabnya. Ya kalau di dunia mungkin, ya kalau di dunia mungkin bisa, tapi di alam barzakh beda kondisinya. Kita nggak tahu bagaimana alam yang disebutkan kalau orang yang disiksa akan dihimpit sampai ringsek badannya. Tapi kalau diberikan nikmat sampai seluas mata memandang. Kita nggak tahu bagaimana kondisinya. Yang jelas didatangi malaikat. Kalau dia orang yang soleh, maka akan datang orang yang bagus rupanya, wangi harumnya. Yani perwujudan dari amal solehnya akan menemani dia. Dan dia akan merasa betah, senang. Sebaliknya kalau dia orang yang kafir, munafik atau orang yang jahat, akan datang kepadanya orang yang buruk rupa, baunya sangat tidak enak, busuk. Yani sebagai wujud dari amal tolehnya, amal jeleknya. Disambing didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Untuk bisa menjawab dengan tepat, mantap, pertanyaan siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka perlu kita pelajari tiga hal ini. Maka ada ulama yang telah menuliskan dan menjabarkan secara detail tiga hal ini. Yaitu apa? Tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Kayaknya udah masuk ya. Nah itu mukadimah. Insya Allah kita bacakan matannya atau isi salah satu usul. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan membacakannya dan menjelaskan tentang pengertiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dan bermanfaat serta bisa diamalkan, dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam ucapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga mampu mengamalkan ilmu yang telah kita dengarkan dan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.